السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. Kita pada hari ini sudah memasuki zikir yang pertama daripada zikir-zikir yang ada pada syarah, zikir-zikir yang ada pada Ratib al-Haddad, yaitu ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumid, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir tersebut telah dijelaskan oleh syarih, oleh penyarah daripada kitab syarah Ratib al-Haddad, yaitu dia adalah termasuk daripada zikir yang paling utama di dalam zikir-zikir yang telah disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad di dalam susunan ratibnya. Zikir tersebut sangat mulia sekali, sangat hebat, sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat pencatat, wahai malaikat, catatlah amalan tersebut, catatlah bacaan tersebut, dan letakkanlah catatan tersebut di akhir daripada lembaran. Kemudian setelah engkau catat amalan tersebut di akhir daripada lembaran, dosa-dosa yang di atas engkau maafkan semua, atau hapuslah dosa-dosa semua itu. Maka alhamdulillah, kita barusan pada malam hari ini membaca bersama-sama ratib, dan kita memulainya dengan ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumid, wa huwa ala kulli syai'in qadir. InsyaAllah dicatat hal tersebut oleh malaikat pada catatan suhifah kita yang pada terakhir, dan dihapus dosa-dosa kita yang telah lewat. Kemudian pula zikir tersebut disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempunyai faedah yang sangat besar, yang dikatakan barang siapa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumid, wa huwa ala kulli syai'in qadir, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sebagaimana dia membebaskan budak daripada budak Ismail. Budak Ismail tersebut yaitu adalah budak yang paling mahal. Perbandingannya dikatakan 1:12. Jadi kita membebaskan budak Ismail, satu budak, sama seperti kita membebaskan 12 budak. Di dalam bacaan tadi kita membacanya 3 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita mengulanginya 3 kali, berarti kita dianggap malam ini sudah membebaskan 36 budak. Kemudian setelah itu dikatakan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam lanjutan hadisnya, dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 hasanat, yaitu 10 kebaikan. Wa muhiya anhu 10 sayyiat, dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala 10 dosa-dosa. Dan yang terakhir dikatakan, wa rufi'a anhu 10 darajat, dan diangkat pula oleh Allah Subhanahu wa taala 10 derajat. Dan pada malam itu orang yang telah membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumid, wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masuk keesokan hari. Ya, alangkah indahnya zikir yang telah kita baca di dalam susunan-susunan ratib. Maka kami ucapkan terima kasih yang banyak kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang telah memberikan kepada kita suatu paket, yang telah memberikan kepada kita suatu susunan resep-resep yang sangat utama, resep yang kita gunakan untuk keselamatan kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan tentang zikir yang berkaitan dengan zikir pertama daripada zikir-zikir daripada Ratibul Haddad, insyaallah di minggu-minggu atau di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab.